Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Malam hari ini kita akan melanjutkan daras kajian dari kitab Riyadhus Shalihin bab fadlil wudu. Bab keutamaan wudu. Telah kita bacakan ayat dari surat Al-Maidah ayat yang ke-6 tentang perintah diwajibkannya berwudu sebelum sholat. Ayat ini dijadikan sebagai acuan, sebagai dasar syariat wudu karena di dalamnya disebutkan kewajiban-kewajiban atau faraidul wudu yang fardu-fardu di dalam wudu. Mulai dari membasuh wajah, masuk di dalamnya mabmadah dan istinsyak dan istinthar, lalu membasuh kedua tangan sampai siku, mengusap kepala dan daun telinga, dan diakhiri dengan membasuh kaki sampai kedua mata kaki. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan barakallahu fikum taharah yang kedua. Taharah yang pertama adalah wudu, itu adalah taharah dari hadas kecil. Adapun taharah yang kedua, Allah menyebutkan taharah yang kedua yaitu mandi. Taharah dari hadas besar. Wa in kuntum junuban fattaharu. Apabila kalian junub, maka bersucilah kalian. Yakni mandilah kalian. Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mandi. Nah, sehingga oleh karena itu pada ayat ini terdapat dua perintah untuk melakukan dua jenis taharah. Yang pertama adalah wudu. Ini adalah taharah dari hadas kecil. Kemudian yang kedua, mandi. Taharah dari hadas besar. Apa itu junub? Yaitu seseorang yang telah terjadi pada dirinya janabah. Baik berupa keluarnya mani atau dengan melakukan persetubuhan walaupun belum keluar. Kemudian Allah menyebutkan uzur-uzur apabila seseorang tidak bisa berwudu dan tidak bisa mandi dengan beberapa alasan. Wa in kuntum mardha aw ala safarin aw jaa'a ahadum minkum minal ghaiti aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba. Dan apabila kalian sakit atau kalian safar atau salah seorang di antara kalian buang hajat, aw lamastumun nisa, atau kalian menyentuh wanita. Nah, falam tajidu ma'an, dan kalian tidak mendapati air, maka lakukanlah tayammum. Fatayammamu sa'idan thayyiba. Bertayammumlah kalian dengan tanah yang suci. Nah, apa itu sa'id? Semua permukaan bumi itu dikatakan sebagai sa'id. Semua permukaan bumi itu masuk dalam kategori sa'id. Barakallahu fikum. Jadi tidak harus berupa tanah, pasir. Naam, di atas batu pun juga kita diperbolehkan untuk bertayamum. Bahkan dinding. Kalau seandainya dindingnya itu berdebu, ada debunya, lantai yang ada debunya, maka diperbolehkan untuk dijadikan sebagai tayammum. Barakallahu fikum. Ini maksud dari sa'id. Akan tetapi syarat dari sa'id tersebut adalah thayyiban, harus suci. Nah, apa itu thayyiban? Yaitu sa'id yang baik dan suci. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam ayat ini dijelaskan tentang pengganti dari mandi dan wudu. Yaitu kita diperbolehkan untuk bertayamum. Wa in kuntum mardo, apabila kalian sakit. Naam. Atau kalian safar sehingga tidak menemukan air. Au jaa ahadum minkum minal ghaiti, atau salah seorang di antara kalian buang hajat. Au lamastumun nisa, atau kalian menyentuh wanita. Naam. Apa maksud dari aula mastumun nisa, menyentuh wanita? Barakallahu fikum. Di sini ada khilaf dari para ulama. Naam, ikhtalafal ulama. Para ulama berbeda pendapat tentang aula mastumun nisa. Sebagian mereka memahami bahwasanya makna al-lamas di sini adalah mutlaqul lamas. Nah, makna umum dari menyentuh. Menyentuh ya, menyentuh bersentuhan. Al-basyarah ma'al-basyarah. Kulit bersentuhan dengan kulit tanpa pembatas. Mereka memahami demikian. Apabila pria menyentuh wanita, siapapun dia, maka telah batal wudunya. Wa fahima akharun. Dan sebagian ulama atau yang lainnya mengatakan bahwasanya barakallahu fikum, al-lamas di sini adalah al-mudhirah lisyahwah. Menyentuh dengan syahwat. Menyentuh dengan syahwat. Dan sebagian yang lain mengatakan bahwasanya al-lamas di sini maknanya adalah al-jima'. Naam. Dan ini adalah pendapat dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau berpendapat bahwasanya makna al-lamas di sini adalah al-jima'. Kemudian dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah di dalam kitabnya Kitabul Ilm, beliau menyebutkan tentang perselisihan atau sikap kita di dalam memahami perselisihan yang terjadi di kalangan para ulama. Kemudian beliau menyebutkan contoh-contoh tentang perselisihan atau perbedaan pendapat. Naam. Beliau mengatakan, wa idza ta'ammalta al-ayah wajadta anna shawaba ma'a man yara annahul jima'. Kalau seandainya engkau memperhatikan ayat, maka engkau akan mendapati bahwasannya yang benar adalah bersama dengan orang yang mengatakan bahwasanya maksud dari al-lamas adalah al-jima'. Kenapa demikian? Ada alasannya. Barakallahu fikum. Li'anna Allah tabaraka wa ta'ala dzakara naw'aini fi taharatil ma'. Dikarenakan Allah tabaraka wa ta'ala menyebutkan dua macam taharatul ma'. Dua macam toharoh menggunakan air. Nah, apa itu dua macam toharoh menggunakan air? Yang pertama apa? Wudu. Yang kedua apa? Mandi. Al-ghusl. Allah menyebutkan tentang wudu dan menyebutkan tentang mandi. Dua macam jenis toharoh menggunakan air. Taharatul hadatsil asghar wal akbar. Taharah dari hadat kecil dan hadat besar. Fafil asghar, pada taharah dari hadat kecil, Allah menyebutkan faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa rujulakum ilal ka'bain. Ini taharah dari hadat kecil, yakni Allah memerintahkan untuk berwudu. Basuhlah wajah kalian dan kedua tangan kalian sampai siku, dan usaplah kepala kalian dan basuhlah kaki kalian sampai kedua mata kaki. Ammal akbar, adapun taharah dari hadas besar, Allah menyebutkan wa in kuntum junuban fattaharu, Kalau seandainya kalian junub, maka bersucilah kalian. Nah, perhatikan, dipahami dulu. Pahami dulu bahwasanya Allah menyebutkan dua jenis taharah menggunakan air. Wudu dan mandi. Nah, itu yang pertama. Berikutnya, wa kana muqtadal balaghah wal bayan an yudhkar aidan mujiban at-taharataini fi taharatil at-tayammum ka qawlihi ta'ala aw ja'a ahadun minkum minal ghaiti isyaratan ila mujibi taharatil hadatsil asghar. Maka konsekuensi dari balaghah, tatanan bahasa, nam tatanan bahasa, susunan peribahasa, nam barakallahu fikum, untuk juga disebutkan perkara yang mengharuskan dua jenis taharah tadi. Pada taharah tayammum. Jadi kemudian setelah itu Allah menyebutkan di dalam ayat lanjutannya bahwasanya wudu dan mandi bisa digantikan dengan apa? Dengan tayammum kalau seandainya kita sakit atau tidak mendapati air. 6. Barakallahu fikum. Maka konsekuensi dari balaghah tentu juga harus menyebutkan dua jenis sebab yang menjadikan seseorang itu terkena hadas kecil dan terkena hadas besar. Adapun pada hadas kecil, au jaa ahadum minkum minal ghaiti, atau salah seorang di antara kalian buang hajat. Naam. Ghaid. Naam. Barakallahu fikum. Ayat ini atau lafaz ini mengisyaratkan tentang sesuatu yang mengharuskan seseorang untuk melakukan taharah dari hadas kecil. Nah, buang hajat. Melakukan taharah dari hadas kecil. Wa qawluhu aula mastumun nisa. Sehingga oleh karena itu, kalau seandainya sebab dari taharah hadas kecil disebutkan, dan tentunya secara muqtadal balaghah, konsekuensi dari tatanan bahasa, seharusnya juga disebutkan sebab dari taharah hadas besar. Apa itu? Aula mastumun nisa. Nah, ini adalah isyarah yang mengharuskan seseorang untuk melakukan taharah dari hadas besar. Nah, kalau seandainya kita pahami aula mastumun nisa, menyentuh wanita secara mutlak, basyara ma'al basyara, kulit bersentuhan dengan kulit. 6. Ini makna mutlakul lamas. 6. Maka di sini kalau seandainya kita pahami bahwasanya aula mastumun nisa itu hanya sebatas menyentuh, maka di sini pada ayat ini hanya menyebutkan dua sebab dari taharah dari hadas kecil. Sementara sebab naam seseorang untuk melakukan taharah hadas besar tidak disebutkan. Wa hadza khilafun ma taqtadihi balaghatul Qur'an. Ini sangat berbeda sekali naam dengan tatanan bahasa di dalam Al-Qur'an. Naam. Sangat berbeda sekali dengan tatanan bahasa secara umum yang ada di dalam Al-Qur'an. Naam, tidak berimbang. 6. Barakallahu fikum. Falladzina fahimu minal aya annal murada bihi mutlaqul lamas qalu idza massa insanun dzakara basharatil unsa intaqadha wudu'uhu aw idza massaha li syahwatin intaqadha. Idza massa insanun dzakarun basyaratal unsa intaqadha wudu'uhu. Nah, orang yang memahami bahwasanya maksud dari aula mastumun nisa di sini adalah maknanya sebatas menyentuh, nah, menyentuh secara umum, Maka apabila seorang laki-laki menyentuh kulit wanita, maka batal wudunya. Atau dia menyentuh, barakallahu fikum, menyentuh kulit wanita dengan syahwat, maka batal wudunya. Kalau enggak ada syahwat, maka tidak batal. Mana dalilnya? Kita pertanyakan mana dalilnya? Nah, mana dalil yang membedakan dengan syahwat dan dengan tidak syahwat? Karena ini adalah perkara syariat. Segala sesuatu tentu harus ada dalilnya. Barakallahu fikum. Wassawab, maka yang benar adalah adamul intiqad. Tidak batal. Fil halaini, pada dua keadaan. Baik dengan syahwat ataupun tidak dengan syahwat. Menyentuh wanita dengan syahwat atau tidak dengan syahwat itu tidak membatalkan wudu, kata beliau. Wa qad ruya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabbala ihda nisa'i thumma dhahaba ila sholati wa lam yatawaddo. Dan telah diriwayatkan bahwasanya Rasulullah pernah mencium salah seorang dari istrinya. Kemudian beliau berangkat ke masjid salat dan beliau tidak berwudu setelah itu. Nah, waqad jaa min turukin yuqawwi ba'dhuha bi ba'd, dan bahkan riwayat ini telah datang dari riwayat yang banyak yang saling menguatkan. Nah, riwayat ini datang dengan riwayat yang banyak atau jalur yang banyak yang saling menguatkan sehingga derajatnya menjadi hasan li ghairihi atau sahih li ghairihi. Barakallahu fikum. Sehingga oleh karena itu, berdasarkan penjelasan yang baru saja kita sampaikan, maka makna dari nam aula mastumun nisa, maknanya apa? Al-jima, bukan mutlakul lamas. Alasannya apa? Alasannya seperti yang sudah kita jelaskan, bahwasanya tidak ada dalil nam yang membedakan antara dengan syahwat atau tidak dengan syahwat. Dan tidak ada dalil yang menunjang pendapat demikian. Dan bahkan dalam sebuah riwayat Nabi pernah mencium salah seorang istrinya kemudian beliau pergi berangkat sholat. Nah, lalu secara konsekuensi balaghah, nah pendapat yang tadi itu tidak sesuai dengan konsekuensi balaghatul Quran. Karena di dalam ayat Allah menyebutkan dua jenis taharah, wudu dan mandi. Nah, kalau seandainya aula mastumun nisa dimaknakan dengan mutlakul lamas, maka di sini Allah hanya menyebutkan sebab untuk taharah dari hadat kecil saja. Nah, sebab untuk seseorang melakukan wudu saja, sementara sebab mandi tidak disebutkan. Maka oleh karena itu harus berimbang secara balaghatul Quran, harus berimbang antara keduanya. Sebab untuk berwudu disebutkan, maka sebab untuk mandi juga harus disebutkan. Nah, barakallahu fikum. Kita lanjutkan. Famsahu biwujuhikum wa aydikum min. Maka usaplah wajah kalian dan tangan kalian dengan sa'id tadi. Nah, kaifiyahnya, tata caranya sudah sering kita pelajari di dalam masail pembahasan tentang wudu. Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min harajin. Tidaklah Allah menginginkan untuk memberatkan kalian. Allah Subhanahu wa taala tidak ingin menjadikan urusan ini berat bagi kalian. Yakni apa yang Allah wajibkan tentang kepada kita tentang wudu dan mandi merupakan sebuah kewajiban yang tidak memberatkan. Dan pada kewajiban tersebut Allah Subhanahu wa taala tidak ingin barakallahu fikum mendatangkan masyakkah kepada kita semua. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala lebih sayang terhadap diri kita daripada diri kita sendiri. Nah, Allahu arhamu bina minna. Allah subhanahu wa ta'ala itu lebih sayang terhadap diri kita daripada diri kita sendiri. Nah. Dalilnya apa? Yang menunjukkan bahwasanya Allah lebih sayang terhadap diri kita daripada diri kita sendiri. Allah memerintahkan, wala taqtulu anfusakum. Janganlah kalian membunuh diri kalian. Nah. Sehingga oleh karena itu, pada keadaan yang memberatkan atau bahkan sampai membahayakan, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan syariat yang mudah. Nah, salah satu buktinya apa? Allah memberikan syariat tayamum sebagai pengganti dari wudu dan mandi. Nah, barakallahu fikum. Bahkan suatu ketika dalam sebuah riwayat, yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud rahimahullah dari sahabat Jabir bin Abdullah, beliau berkata, kharajna fi safarin fa asaba rajulan minna hajarun fashajjahu fi ra'sihi thumma ihtalama. Kami keluar safar, pada safar tersebut salah seorang dari kami kepalanya tertimpa batu, sehingga kepalanya terluka. Dan lukanya parah. Dari kisahnya terlihat bahwasanya lukanya itu parah. Kemudian dia ihtilam, mimpi basah. Sehingga dia diharuskan untuk mandi. Akan tetapi kepalanya terluka. Lalu dia bertanya kepada sahabatnya, faqala, hal tajiduna li rukhsatan fit tayammum? Apakah kalian mendapati pada diriku rukhsah untuk melakukan tayamum? Ada enggak rukhsah untukku untuk melakukan tayamum? Para sahabat tersebut mengatakan, mana jidulaka rukhsatan wa anta takdiru alal ma. Kami tidak menemukan rukhsah keringanan untukmu. Sementara engkau mampu atau engkau mendapati air. Nah, Airnya ada, engkau mampu untuk menemukan air. Nah, sehingga kami tidak mendapati rukhsah dalam keadaan air tersedia. Lalu dia mandi dengan luka yang parah tadi. Dan qadarullah dia meninggal setelah itu. Falamma qadimna ala nabi. Maka ketika kami mendatangi nabi, ukhbiro bizalika. Beliau dikhabarkan dengan berita tersebut. Seketika beliau langsung marah. Beliau mengatakan, qataluhu, qatalahumullah. Mereka membunuhnya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala akan membunuh mereka. Ala sa'alu idza lam ya'lamu. Tidakkah mereka bertanya kalau seandainya mereka tidak tahu? Fa'innama shifa'ul ayyis su'al. Dikarenakan obat dari kejahilan kebodohan itu adalah bertanya. Innama kana yakfihi an yatayammama. Sesungguhnya cukup baginya untuk melakukan tayammum. Aw ya'sib ala jarhihi khirqatan thumma yamsahu 'alaiha, atau dia menutupi lukanya dengan kain kemudian mengusap di atas kain tersebut. Wa yaghsilu sa'iro jasadihi, dan dia menyirami atau membasuh seluruh tubuhnya. Jadi ada dua cara, ima dia bertayamum secara total atau dia mandi. Akan tetapi pada bagian yang terluka dia menutup dengan kain bagian lukanya dengan perban atau yang semisalnya, lalu dia mengusap, dia cukup membasahkan tangannya kemudian mengusap di atas perban tersebut, barakallahu fikum, lalu dia membasuh seluruh tubuhnya. Sehingga oleh karena itu, ketika kita mendapati luka pada tubuh kita yang tidak diperbolehkan untuk terkena air atau memudaratkan apabila terkena air, kita berwudu, maka pada bagian yang luka tersebut kita cukup dengan apa? Mengusapnya. Hadis yang hasan dengan penguat-penguatnya. Ini salah satu kemudahan yang Allah berikan kepada kita semua dalam syariat apa? taharah ini. Salah satunya apa? Diperbolehkan untuk bertayamum. Apabila naam dia tidak mendapati air atau ada air akan tetapi dia sakit. Naam seperti kisah yang kita sebutkan. Atau dalam keadaan musim dingin. Naam, dalam keadaan musim dingin. Seperti yang terjadi pada salah seorang sahabat, Amr bin As. Naam, ketika safar dia ihtilam. Apa yang dia lakukan? Karena dia tidak tahu dan dia merasa bahwasanya turab itu bisa sebagai pengganti air. Tanah itu bisa menggantikan air. Naam, untuk mensucikan, maka dia berguling-guling ke tanah. Naam, berguling-guling. Lalu setelah itu dia bertanya kepada Nabi SAW. Lalu Nabi SAW menjelaskan kepada dia, cukup dengan dia melakukan tayamum. Kalau memang dia tidak sanggup untuk menggunakan air. Karena ketika itu cuaca sangat dingin. Naam. Barakallahu fikum. Kemudian, ma yuridullahu liyajala alaikum min haraju walakin yuridu liyutahhirakum. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala ingin mensucikan kalian. Jadi pada syariat ini, syariat wudu dan mandi, Allah tidak memberatkan kalian. Akan tetapi Allah hanya ingin apa? Mensucikan kalian. Mensucikan yang zahir dari kita dan mensucikan batin kita. Sehingga oleh karena itu, nam kita setelah berwudu dianjurkan untuk berzikir atau berdoa. Mengucapkan doa wudu setelah wudu. Apa doanya, zikirnya? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita mengucapkan kalimat tauhid. Nah. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Nah, lafaz ini diriwayatkan di dalam sahih Al-Imam Muslim rahimahullah, walaupun di sana ada sebagian ulama yang mengkritisi lafaz yang terakhir. Nah, barakallahu fikum. Dengan zikir ini, insyaallah batin kita disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tauhid. Sehingga oleh karena itu kita mendapatkan dua jenis taharah. Naam. Yang pertama taharah pada jasad kita, kemudian taharah pada batin kita, pada kalbu-kalbu kita. Waliyutimma ni'matahu 'alaikum. Dan untuk menyempurnakan nikmatnya atas kalian. Naam. Barakallahu fikum. Jadi pada syariat wudu dan mandi ini Allah tidak ingin menginginkan untuk memberatkan kalian, hanya untuk mensucikan kalian dan menyempurnakan nikmat untuk kalian. Nah, nikmat yang sangat banyak yang Allah berikan pada syariat wudu ini banyak sekali. Nanti akan kita baca hadis-hadis tentang keutamaan wudu. Mulai apa? Dari takfirus sayyiat, dihapuskannya kesalahan-kesalahan atau dosa-dosa, diangkat derajatnya. Bahkan ketika dia membaca zikir tadi, asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin, futihat lahu abwabul jannah ats-tsamaniyah yadkhulu min ayyiha syaa. Nah, apabila dia membaca zikir ini setelah wudu, nam akan dibuka 8 pintu surga untuknya. Akan dibuka 8 pintu surga untuknya yang dia masuk dari pintu mana saja yang dia sukai. Hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Nam. Barakallahu fikum. Nam. Luar biasa. Nam. Nikmat yang Allah sempurnakan kepada kita semua pada syariat thaharah ini. La'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Nah, sehingga mengingat syariat yang luar biasa ini dan keutamaan-keutamaan yang ada padanya, maka wajib atas kita untuk bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat tersebut. Dikarenakan nikmat Allah itu tidak bisa dihitung. Terutama nikmat pada agama kita dikarenakan nikmat pada agama kita ini berkaitan dengan keberuntungan kita baik di dunia ataupun di akhirat. Bagaimana bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Tentunya dengan menjalankan ketaatan dan perintahnya, menjauhi larangannya baik dengan lisan, perbuatan dan hati. Nah, asyukru seperti yang kita jelaskan tadi menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. I'malu ala Dawud syukra wa qalilun min ibadiyasyakur. Beramallah kalian wahai keluarga Daud dalam rangka syukur kepada Allah. Nah, bersyukur itu dengan apa? Salah satu syukur kepada Allah yang paling besar adalah mengamalkan syariat Allah, menjalankan perintah-perintah Allah, beramal saleh. Nah, i'malu ala Dawud syukra. Dan sangat sedikit orang-orang yang bersyukur dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Langsung saja kita masuki hadis yang pertama pada bab ini atau hadis yang ke-1031. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ummati yud'auna yaumal qiyamati ghurran muhajjalina min atharil wudu." Sesungguhnya umatku akan dipanggil pada hari kiamat dalam keadaan ghurrah muhajjalin. Apa makna dari ghurrah muhajjalin? Ghurrat muhajjalin, bercahaya. Nah, ghurran muhajjalin, pada bagian wajah dan ujung kaki dan tangannya. Faman istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al. Yani anggota tubuhnya itu bercahaya. Faman istata'a, maka barang siapa di antara kalian yang mampu untuk memanjangkan ghurrahnya, maka hendaknya dia melakukannya. Nah, kalimat terakhir, famanistato'a, nah, dikatakan oleh para ulama bahwasanya ini adalah kalimat dari Abu Hurairah, bukan dari Rasul. Hadith Nabi hanya pada lafad min atharil wudu. Min atharil wudu. Sesungguhnya umatku akan dipanggil pada hari kiamat dalam keadaan bercahaya anggota tubuhnya, ghurran muhajjalin, wajah dan ujung dari kaki dan tangannya, min atharil wudu, dari bekas-bekas wudu. Nah, maka barang siapa di antara kalian yang ingin memanjangkan ghurrahnya, yakni kalau dipahami secara bahasa, barang siapa yang ingin memanjangkan ketika membasuh tangan, kaki, wajah melebihi batas yang sudah ditentukan, maka diperbolehkan, maka silahkan atau lakukan. Misalnya ketika membasuh wajah, lebarnya itu dari uzun ilal uzun, dari telinga sampai ke telinga sebelahnya, maka lakukan walaupun melebihi telinga. Ketika membasuh tangan sampai siku, maka basuhlah melebihi siku. Ini pemahaman dari lafaz ini. Nah, akan tetapi dijelaskan oleh para ulama dan bahkan kata al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah bahwasanya ini adalah lafaz ini dari kantongnya Abu Hurairah, bukan dari ucapan Nabi Muhammad. Itu yang pertama. Bahkan di dalam syair, wa Abu Hurairah qala hadza min kisihi fa ghada yumayyizuhu ulul irfani. Abu Hurairah mengatakan hal tersebut dari kantongnya, bukan dari ucapan Nabi Muhammad. Sehingga oleh karena itu, ulul irfan, orang-orang yang memiliki pengetahuan, berupaya untuk memisahkannya. Mana perkataan Nabi dan mana perkataan Abu Hurairah. Lalu bagaimana tentang hal ini? Maka jawabannya adalah, sebagaimana yang difatwakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, ketika ada yang bertanya, alaysa fihi hasun, pada hadis yang lain yang maknanya kurang lebih sama, alaysa fihi hasun ala ziyadatil wudu ala al-amakinil muhaddadati apakah pada hadis tersebut terdapat dorongan untuk menambahkan wudu pada tempat-tempat yang sudah dibatasi? Nah, kata Syekh, la laisa fihi. Nah, la yufhamu minhu. Dan bahkan beliau mengatakan tidak dipahami demikian dari hadis tersebut. Li'anna al-wudu yabluhu ila makanin mu'ayyan. Qaddarahu Allah Ta'ala fil Qur'an fi qawlihi Ta'ala wa aydiyakum ilal marafiq. Dikarenakan wudu sampai pada tempat yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Qur'an seperti ayat wa aydiyakum ilal marafiq. Sampai di sini kajian kita pada malam hari ini, insyaallah akan kita lanjutkan keterangannya pada liqa'il ati wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillah.